spesial buat Soibul Hajah. Sungguh hatimu bagai batu, tak menaruh iba padaku yang menangku. Dan setelah itu kau tinggalkan ku. Yang request lagu ini buat semuanya masyarakat Pengalangan, kita goyang sama-sama Merista. Pelan-pelan dulu ya Bu. Datang tanpa undangan. Umi, Pak Bos. Yes. Alhamdulillah.